kita itu berdosa, yang satu, yang kedua, dan bagaimana cara kita mohon ampun dan amalan yang kita mau mohon ampun. Yang kedua, bagaimana cara bertobat? Apakah ya? Yang pertama, apa yang dilakukan teman kita ini jelas sebuah dosa yang sangat besar. Bagaimana telah kita jelaskan tadi, dia sudah pindah agama dan juga dia melakukan kesalahan yang lain. Kalaupun dia belum pindah agama, dengan melakukan pernikahan bukan dengan cara Islam, itu juga suatu kesalahan yang lain. Ya. Maka jelas, kalau kita hadir di situ, berarti sama saja kita menolong acara tersebut. Kita menolong biar lebih ramai, kita menolong biar lebih semarak, dan menunjukkan bahwasannya kita juga senang dengan acara tersebut. Padahal seorang mukmin itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika ad'aful iman." Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, cukup dia benci dalam hati. Bukannya duduk di situ bersama-sama, bergembira bersama, berarti dia sudah tidak benci lagi dengan kemungkaran tersebut. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu adalah selemah lemahnya iman. Jadi kalau dia cuma sampai bisa bencinya dalam hati, dia tidak nasihati agar hilang kemungkaran tersebut, itu adalah selemah lemahnya iman. Maka itu dosa. Yang kedua, bagaimana cara bertobat? Sama dengan yang sebelumnya. Namun tidak harus dengan mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, karena itu bukan termasuk dosa kekafiran. Kalau kita tetap menganggap bahwa apa yang dia lakukan adalah salah, dia menyembah selain Allah adalah salah, dia pindah agama adalah salah, maka berarti kita tidak terjatuh pada kekafiran, sehingga tidak perlu bersyahadat lagi. Dan cukup kita menyesali dosa tersebut, bertekad tidak akan mengulanginya, dan segera meninggalkan. Ini tiga hal. Tiga hal yang paling penting di dalam bertobat. Pertama, menyesali dosa tersebut. Yang kedua, segera ditinggalkan. Yang ketiga, bertekad tidak akan mengulangi lagi di masa depan. Kalau dalam hati masih ada keinginan, nanti kalau makanannya enak, saya mau pengen hadir lagi, berarti dia tidak bertobat sungguh-sungguh. Dia tidak bertobat sungguh-sungguh. Iya. Jadi harus terpenuhi tiga syarat tersebut. Dan tentunya dilakukan dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian cara bertobatnya. Wallahu a'lam. Barangkali cukup, Pak, ya? Sangat-sangat lupa. Tetangga saya itu umpang malu. Sudah situ Kristen, anak dia selainan pula. Dia motong ayam. Dia motong apa lah. Kemudian, saya cari. Itu gimana? Hukumnya haram dimakan, Pak. Sembelihan yang tidak menggunakan cara Islam, tidak dengan nama Allah, itu hukumnya haram. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Janganlah kalian makan dari apa yang tidak diucapkan nama Allah atasnya. Iya. Sudah kita ketahui, orang-orang kafir menyembelih bukan dengan nama Allah, maka tidak boleh kita makan. Kecuali dia kasih kue bukan sembelihan, boleh dimakan. Tapi kalau sembelihan yang dia tidak mengucapkan nama Allah, tidak boleh dimakan. Atau walau yang menyembelih orang muslim, kalau dia tidak mengucapkan nama Allah, tidak boleh dimakan. Apalagi misalkan kalau dia niatkan sembelihan tersebut untuk dia persembahkan kepada selain Allah, seperti menyembelih kerbau dipersembahkan untuk penguasa di laut, padahal sama-sama makhluk. Syaitan yang ada di laut sama-sama makhluk. Sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sembelih kerbau, dia persembahkan kepada syaitan yang ada di laut. Takut dari gangguan syaitan. Padahal minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia muslim, dia sembelih korban tersebut, kepala kerbau misalkan, dia niatkan untuk persembahan kepada selain Allah, haram dimakan. Bahkan perbuatannya ini mengundang laknat Allah. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selainnya. Jadi, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Sembelihan itu ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka, kalaupun dia mengucapkan nama Allah, tapi dia niatkan sembelihan ini, saya persembahkan kepada penguasa di laut misalkan. Maksudnya penguasa di situ bukan penguasa yang sebenarnya. Karena penguasa yang sebenarnya adalah Allah. Itu hanyalah syaitan yang suka mengganggu masyarakat di satu kampung, sehingga dia minta sesembahan, minta sesajen, supaya manusia syirik. Supaya manusia melakukan syirik. Ini tidak benar. Harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah, dia tidak akan mampu mengganggu kita. Jangan khawatir. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, walaupun dia muslim, hatta dia ucapkan bismillah, tapi dia niatkan sembelihan itu untuk selain Allah, tidak boleh dimakan. Apalagi kalau yang menyembelih orang kafir juga tidak mengucapkan nama Allah. Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.